السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يا سيرمتي، kita lanjutkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq, hingga ketika rasa takut mereka sudah tercabut atau sudah hilang, maka mereka pun saling bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Sudah dibahas bahwasanya tafsir ayat ini adalah tentang para malaikat yang mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dibacakan sebentar lagi hadisnya secara lengkap, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana malaikat-malaikat mendengarkan ucapan Allah kemudian mereka tersungkur tidak sadarkan diri, sampai kemudian mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Qalul haqq. Dijawab, al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Adapun maha tinggi sudah disebutkan, uluwul qadri, uluwul qahri, dan uluwul dzat. Tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, dan tinggi pula dzatnya. Tinggi kedudukannya dan tinggi kekuasaannya, dan juga tinggi dzatnya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Adapun al-kabir, maknanya alladzi la akbara minhu wala a'zam tabaraka wa ta'ala, yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar daripadanya dan tidak ada yang lebih agung daripadanya. Qala al-musannif rahimahullah. Al-musannif rahimahullah berkata, wa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih, yang dimaksud dalam sahih Bukhari rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memutuskan satu keputusan atau memerintahkan satu perintah, maka ketika Allah katakan perintahnya di langit, al-malaikah meletakkan dan merendahkan sayap-sayap mereka. khad'anan liqaulihi, karena tunduk dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala Safwan, kata Nabi, seakan-akan gemerincing rantai di atas batu. Yanfuduhum dzalik, mempraktikkan atau mengerjakan apa yang diperintahkan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika hilang rasa takut mereka, para malaikat tadi. Qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqq, dijawab oleh yang lain, al haqq wa huwal aliyyul kabir. Fayasma'uha mustariqus sama', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Allah menyampaikan, berbicara, malaikat tidak sadarkan diri. Ketika yang paling pertama sadar adalah Jibril, kemudian mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, dijawab al haqq. Nah, saat malaikat-malaikat itu menyampaikan ucapan Allah, wa Allah berbicara demikian, atau saling bertanya tentang ucapan Allah, saat itulah dicuri oleh mustariqus sam'i, kata Nabi, pencuri-pencuri berita di langit, yaitu jin. Hakadha ba'duhu fawqa ba'd, demikian mereka, sebagian di atas sebagian yang lain, saling bertumpuk-tumpuk jin itu. Wasafahu Sufyan bikafihi wa faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi, demikian Sufyan rawi hadis menyampaikan, salah satu rawinya, bahwa maksudnya seperti ini, menggambarkan dengan tangannya, menjauhkan antara jari jemarinya, bertubuk-tubuk hakadha. Qala fayasma'ul kalimah, yang paling atas mendengarkan kalimat. Fayulqiha ila man tahtahu, menyampaikan kepada yang di bawahnya. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, kemudian disampaikan oleh yang berikutnya kepada yang di bawahnya lagi. Kemudian sampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiha ala lisanis sahir, sampai dilemparkan ke salah satu tukang sihir, awil kahin atau dukun-dukun. Farubama adrakahu syiham qabla an yulqiyaha, bisa jadi terkena lemparan bintang sebelum mereka menyampaikannya, maka tidak tersampaikan. Warubama alqaha qabla an yudrikahu, kadang-kadang pula dia sudah menyampaikan baru terkena bintang, terkena lemparan-lemparan bintang. Fayakdzib ma'aha mi'atu kadzbah, maka mereka menambahkan dengan 100 kedustaan. Satu berita yang benar mereka dengar dari malaikat, sedangkan yang 100 adalah kedustaan. Kalau mereka mengatakan ini dusta, ini enggak benar, ternyata salah ucapanmu, maka jin-jin dari akan menjawab, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah pada waktu itu menyampaikan demikian dan benar? Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, maka diterima berita yang dusta tadi karena pernah benar ketika suatu saat, ketika mereka menyampaikan berita dari para malaikat tadi. Qul inna a'udzubikumullah, demikian keadaan para kuhan, para tukang-tukang sihir, ternyata kadang mereka mendapatkan sesuatu yang benar. Seperti apa yang pernah kita sampaikan, bahwa kedatangan Rasulullah SAW itu sudah diisyaratkan di samping dari kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil, juga sudah diisyaratkan oleh para dukun-dukun musyrikin. Dari mana mereka tahu? Dari jin yang mencuri, mencuri berita di langit. Ada apa? Khususnya ketika yang tadinya tidak ada lemparan-lemparan, tiba-tiba ada lemparan-lemparan. Wa kunna na'udu minha bis-sam'i, kami pernah duduk di langit sana untuk mendengarkan berita-berita. Tetapi sekarang kami mendapatkan lemparan-lemparan bintang. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, apakah ada kejelekan di muka bumi ini yang akan terjadi, atau Allah menghendaki kebaikan? Maka mereka mencuri berita di langit dan mereka mendapatkannya dan mereka bisikkan. Sehingga ketika Iram ibn Diyazan, Raja Yaman, ketika bermimpi, dia panggil tukang-tukang sihirnya semuanya, penakwil-penakwil mimpi semuanya. Takwilkan mimpi kami. Takwilkan mimpiku. Mereka semua bingung. Terangkan mimpimu, kami akan takwilkan. Tidak, aku enggak akan sampaikan mimpiku. Siapa yang bisa menebak mimpiku dan menakwilkannya, itu yang bisa menakwilkannya. Maka mereka semua bubar. Enggak ada yang mampu kecuali dua, Syiq wa Satih. Ini dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan kisahnya. Syiq dan Satih dipanggil dalam waktu yang berbeda. Pertama Syiq, yang kedua Satih. Supaya beritanya mau diakurkan benar atau salah. Maka dikatakan oleh yang pertama, Ra'itul Humama kharajat min addi tahima wa akhadat kullu dhatin jumjumah. Engkau melihat sepercik api dari tanah yang rendah dan menangkap atau memakan semua tengkorak atau semua manusia yang memiliki tengkorak. Sadaqta. Engkau benar. Sekarang takwilkan mimpinya. Dijawab bahwa engkau akan terkalahkan oleh ini. Kalau ini sampai, kemudian apakah dia berlanjut? Tidak, dia akan tumbang dengan ini. Kemudian apakah dia berlanjut? Lah, kata dia. Nabiyun mursal, akan diutus seorang nabi. Dan semua akan terkalahkan oleh nabi. Apakah dia berkuasa terus-menerus? Naam, ila yaumiddin, sampai hari akhir, kata. Panggil yang kedua, Satih. Menebak juga. Tebakannya benar juga. Apa tafsirnya? Tafsirnya sama. Engkau akan dikalahkan oleh ini, oleh itu. Khana bin a'azakumullah. Bahkan kalau tidak salah, Iram itu yang mengalahkannya. Engkau akan dikalahkan oleh Iram ibn Diyazan. Artinya yang bertanya bukan Iram. Sampai kemudian terakhir, apakah yadum au yanqati'? Apakah berkuasa terus atau terputus? La, bal yanqati'. Bahkan terputus dengan nabiyun mursal, dengan nabi yang diutus. Qul inna a'udzubikumullah. Ini adalah berita-berita yang mereka dapatkan dari bisikan-bisikan atau dari ucapan-ucapan para malaikat. Tetapi mereka menambahkannya dengan 100 kedustaan. Yang dikira karena sekali benar, yang lainnya dikira benar semua. Padahal 1 banding 100, mereka dapatkan satu kalimat dan mereka tambahkan 100 kedustaan. Qauluhu fi sahih, ucapannya tadi dalam sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari. Adapun kalimatnya dalam hadis ini, idza qadallahu al-amra fis sama, kalau Allah memutuskan keputusan di langit. Yakni idza takallama Allahu bil amri, maknanya memutuskan keputusan adalah ketika berbicara menyampaikan perintah-perintah. Alladhi yuhihi ila Jibra'il, yang diwahyukan kepada Jibra'il. Bima aradahu, dengan apa yang Allah kehendaki. Kama sarraha bihi fil ahaditsil ati, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis berikut nanti. Bahwa makna qadallah adalah takallamallah, Allah berbicara. Jadi jangan karena kalimatnya qadha, di sini kalimatnya qadha, bukan berbicara. Iya, tetapi ditafsirkan dengan hadis yang lain. Hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Lafaz dengan lafaz yang lain saling menjelaskan. Sedangkan dalam lafaz-lafaz lain disebutkan dengan tegas qala Allahu tabaraka wa taala. Atau disebutkan takallamallahu bil wahyi. Sebagaimana dicontohkan di sini beberapa riwayat. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dan Abu Dawud dan Ibnu Jarir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berbunyi idza takallamallahu bil wahyi, kalau Allah berbicara menyampaikan wahyunya. Sami'a ahlus sama'i salsalatan kajarri silsilah ala safwan, maka penduduk langit mendengar suara gemerincing seperti gemerincingnya rantai di atas batu. Khonibidina azakumullah, ingat, kita tetap katakan bahwasanya tidak sama dengan makhluk, bahwa itu adalah hanya sekedar pendekatan tetapi tidak sama, bahwasanya mereka mendengarkan sesuatu yang mereka tidak sanggup mendengarnya. Gemerincing seperti rantai di atas batu, bahkan lebih dahsyat dari itu. Qalat, riwayat yang berikutnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dan juga Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma auhal jabbaru ila Muhammad sallam, ketika Allah mewahyukan. Kita mendapatkan tiga lafaz. Lafaz pertama qadallah, Allah memutuskan. Lafaz kedua riwayat Abdullah bin Mas'ud, takallamallah, Allah berbicara. Lafaz ketiga auha, Allah mewahyukan. Dan ini saling menerangkan bahwa yang diucapkan adalah wahyu, dan wahyu itu adalah ucapan Allah Ta'ala, dan itu merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika auhal jabbaru ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'ar rasul minal malaikah, maka Allah memanggil utusan dari malaikat. Liyab'athahu bil wahyi, untuk menyampaikan wahyunya. Fasami'atil malaikatu sautal jabbar, maka para malaikat mendengarkan suara. Khamilina a'azakumullah. Lafaz-lafaz ini semuanya menyebutkan saut, suara al-jabbar, suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatakallam bil wahyi. Dalam lafaz ini pun disebutkan yatakallam bil wahyi, berbicara dengan wahyunya. Falamma kashafa an qulubihim, ketika sudah tersingkap, sudah hilang dari hati mereka rasa takut, sa'alu amma qala Allah, mereka pun saling bertanya apa yang dikatakan oleh Allah. Faqalul haq, maka mereka menjawab al-haq. Wa 'alimu anna Allah la yaqulu illa haqqa, maka mereka pun tahu bahwa Allah tidak berbicara kecuali kebenaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini pun sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sesuatu yang tiba-tiba dipahami. Sesuatu yang tiba-tiba dipahami oleh yang diajak bicara, tanpa ada suara, tanpa ada mendengar sesuatu. Ini khairun a'azakumullah ta'wil, ta'wil batil. Kalau berbicara, ya berbicara dengan suara. Tetap kita katakan tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai. Berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya manusia. Tetapi disebutkan dalam riwayat yang sahih dan harus kita terima. Karena riwayatnya sahih. Siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya kepada Rasul. Siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayasma' al-malaika sautal jabbar, maka malaikat mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara. Maka ini bantahan bagi mereka-mereka yang setengah-setengah. Mu'tazilah menolak, Jahmiyah menolak Allah tidak punya sifat kalam. Tapi Asy'ariyah mengatakan mutakalliman. Dalam 20 sifat ada mutakalliman. Berarti mereka percaya pada sifat kalam. Tanyakan, apa maksudnya sifat kalam? Ternyata maksudnya mereka sifat kalam bukan Allah berbicara seperti berbicara manusia, bukan begitu. Tapi Allah memberikan sesuatu, tiba-tiba mereka paham. Atau dengan takwil-takwil yang seperti itu atau yang mirip dengan itu, yang jelas mereka tidak mau mengakui adanya suara yang terdengar oleh para malaikat. Padahal hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa para malaikat mendengarkan suara Allah, menundukkan sayap-sayap mereka, bahkan sebagian dikatakan tersungkur tidak sadarkan diri karena mendengar suara pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala qawluhu darabatil malaikah bi ajnihataha khad'anan liqawlihi, malaikat merendahkan sayap-sayap mereka, menjatuhkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada Allah, yakni kepada suara, kepada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana khad'anan bi fathataini, dengan difathahkan kha'nya dan ainnya, khad'anan dari kata khudu', tertunduk. Wa fi riwayah bi dhammi awwalihi wa sukuni thanihi, dalam riwayat lain disebutkan dengan dhamma khud'anan. Wa huwa masdarun bi ma'na khadi'in, berarti maknanya mereka khadi'in, mereka dalam keadaan tunduk kepada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qawluhu, ucapan dalam hadis, ka'annahu silsilatun ala Safwan, seperti rantai di atas batu. Ai ka'anna sautal masmu' silsilatun, seakan-akan suara yang terdengar itu seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Safwan ada al-hajar al-amlas, batu yang keras dan mulus. Ini Safwan. Sedangkan silsilah adalah rantai. Yani seakan-akan. Barakallahu fikum. Qauluhu yanfuduhum dhalik huwa bifathi at-tahtiyah. Yanfuduhum dhalik dengan difathahkan ya-nya, tahtiyah maksudnya dua titik di bawah. Wasukunin nun, dengan disukunkan nunnya dan didomahkan fa-nya dan dal-nya. Yanfuduhum al-mu'jamah, yani dal yang bertitik. Dhalika ay al-qawl wal-dhamir fi yanfuduhum lil-malaikah. Artinya malaikat tadi setelah tertunduk, tersadar, mereka mempraktekkan apa yang didengar. Disuruh begini, mereka laksanakan. Suruh begitu, mereka laksanakan. Itu makna yanfuduhum dhalik. Ay dhalika al-qawl. Dhalikanya isyarat kepada ucapan. Ucapan itu. Mempraktekkan ucapan itu. Ay lil malaikah, ini para malaikat. Yanfudu dhalika al-qawlul malaikah. Ay yukhlisu dhalika al-qawl wa yamdi fihim hatta yafza'u minhu. Atau dikatakan yanfuduhum, ay yanfudu dhalika al-qawl al-malaikah, ay yukhlisu dhalika al-qawl. Mengkhususkan ucapan tadi pada malaikat dan berjalan pada mereka hingga mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda ibn Mardawi, kadang-kadang dibaca merdu ya, min hadis Ibn Abbas, fala yanzil ala ahli sama'in illa su'iqu, tidaklah turun suara itu kepada penduduk langit kecuali mereka su'iqu, tidak sadarkan diri, tersungkur dalam keadaan tidak sadar. Wa inda Abi Dawud wa ghairuhu, secara marfu', idza takallama Allah bil wahyi, kalau Allah berbicara dengan wahyunya, sami'a ahlus sama'i dunya salsalatan kajarri silsilah ala safa. Kalau Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit, langit dunia maksudnya langit yang paling dekat, apalagi langit yang di atasnya, mendengarkan salsalatan kajarri silsilah, gemerincing seperti gemerincingnya rantai di atas batu. Fayus'aquna, maka mereka tersungkur tidak sadarkan diri. Fala yazaluna kadzalik, dan mereka tetap seperti itu. Hatta ya'tihim Jibril, mereka tetap seperti itu sampai Jibril datang. Artinya Jibril adalah yang pertama tahu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika hilang rasa takut mereka, mereka tersadar, mereka pun bertanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Qalu al-haq, maka dijawab al-haq. Ay qalu qala Allah ta'ala al-haq, alimu annahu la yaqulu illa al-haq, karena mereka mengetahui bahwa Allah tidak berbicara kecuali kebenaran. Qala fayasma'uha mustariqus sama', maka saat itu didengar, dicuri oleh pencuri berita di langit. Ay yasma'ul kalima allati qadaha Allah wa hum asy-syayatin yarkab ba'daha ba'dan, yaitu mendengar ucapan tadi yang didengar oleh para malaikat dan disampaikan kepada sebagian yang lain. Para pencuri itu adalah para syaitan, yarka ba'duhu ala ba'd, malaikat menaiki satu dengan yang lainnya, di atasnya ada malaikat, ada syaitan di atas syaitan yang lainnya, bertumpuk sampai ke langit sana, dan mereka saling menyampaikan berita-berita langit. Wa fi sahih al-Bukhari, dan dalam sahih Bukhari dari Aisyah marfu'an, bahwa para malaikat tanzilu fil anan, malaikat turun fil anan. Apa itu anan? As-sahab, langit yang terdekat dengan dunia. Fatadhkurul amra qudiya fis sama, maka mereka saling bertanya tentang apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Allah di langit sana, di langit yang lebih tinggi lagi. Malaikat yang terdekat inilah yang kemudian suaranya didengar oleh syaitan dan dicuri beritanya. Fatastariku syayatinus sama', maka syaitan mencuri berita di langit. Langit yang terdekat. Wa huwa as-sahab. Fatadhkurul amra qudiya fis sama', yang menyebutkan keputusan yang telah diputuskan di langit. Kemudian dicuri oleh syaitan, fatuhihi ilal kuhan. Kemudian syaitan membisikkannya kepada kuhan, dukun-dukun. Wa mustarikus sama', yang namanya pencuri-pencuri berita di langit, hakadha. Digambarkan oleh Sufyan bahwasanya sebagian menaiki sebagian yang lain seperti itu. Yang ini menyampaikan pada yang sini menyampaikan pada yang sini, yang sini menyampaikan pada yang bawahnya lagi terus sampai kepada dukun-dukun tadi. Maka na'udzubillah, dukun-dukun itu meriwayatkan syaitan an syaitan an syaitan an syaitan. Betapa jeleknya riwayat para kuhan, betapa jeleknya riwayat mereka-mereka para tukang sihir dan tukang tenung. Mereka mendapatkan riwayat dari kadzabun, min syaitan ila syaitan. Maka ditambahkan dengan 100 kedustaan. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ibn Uyainah. Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi, kemudian al-Makki. Beliau thiqatun hafiz, faqih, bahkan imam, hujjah. Beliau meninggal pada tahun 98 wa mi'ah. 198. Walau 91 sanah, ketika berumur 91 tahun. Faharrafaha, jarinya direnggangkan, musyaddadah, wafa, wabaddada, ay farraqa baina asabi'ihi, maknanya merenggangkan, menjauhkan antara jari dengan jari yang lainnya. Fayasma al-kalima fayulqiha ila man tahtahu. Syaitan tadi mendengar kalimat kemudian dilemparkan kepada yang di bawahnya. Ayasma al-fauqani al-kalimah fayulqiha ila akhar tahtahu. Yang mendengar yang paling atas kemudian melemparkan kepada yang di bawahnya. Fauqani dari kalimat fauq, yang di atas. Tsumma yulqiha ila man tahtahu, kemudian dilemparkan kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiha ala lisani sahir, hingga dilemparkan kepada lidahnya, mulutnya para tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung yang suka nebak-nebak nasib. Kamu jodohnya si fulan, kamu jodohnya si fulan, kamu bakal begini, kamu bakal begitu. Ini khudunin a'azakumullah, kadang benar dan 100 dusta. Kadang benar ketika mereka melemparkan kalimat yang mereka curi dari malaikat-malaikat di langit. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Bisa jadi mereka terkena lemparan-lemparan bintang dalam keadaan belum menyampaikan, maka gagal menyampaikan berita. Asyihab an-najm alladhi yurma, bintang-bintang yang dilemparkan. Karena Allah sebutkan bintang-bintang dengan rujuman lisyayatin. Di antara fungsi-fungsi bintang disebutkan dalam Al-Qur'an 3. Pertama zina, perhiasan. Zayyanna samaa'a bimasabih, kami hiasi langit dengan bintang-bintang. Yang kedua, Allah sebutkan rujuman lisyayatin, pelempar-pelempar syaitan. Yang ketiga, Allah katakan wa min najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Bukan petunjuk dalam artian seperti dukun-dukun, bukan. Tapi petunjuk arah. Dengan bintang ini kita tahu timur, tahu ini barat, tahu ini utara dan selatan dari bintang-bintang. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Ini tiga fungsi bintang Allah ciptakan, tiga hikmah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya sebagai penghias langit, yang kedua sebagai petunjuk arah mana timur mana barat, yang ketiga yang sedang kita bahas, rujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar syaitan. Wa hadha yadullu ala anna ar-ramy bisyihab aw bisyuhubi kana qabla al-mab'ats. Dan ini menunjukkan bahwa lemparan-lemparan tadi sudah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu wa siyaqu lahu fil musnad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan siyaknya siyak Imam Ahmad, konteksnya teksnya teks Imam Ahmad dalam musnad, dari jalan Ma'mar, anba'ana Az-Zuhri, menyampaikan kepada kami Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalisan fi nafarin min ashabi, bahwa Rasulullah sallam pernah duduk-duduk bersama beberapa sahabatnya. Berkata Abdul Razzaq, ay min al ansar, maksudnya sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Qala farumiya bin najmin azim, tiba-tiba terlihat ada bintang yang terlempar. Fastanar, saking kerasnya sampai terang, atau saking dekatnya sampai terang. Fastanar ini bercahaya. Maka Nabi bertanya pada mereka, ma kuntum taqulun idza kana misla hadza fil jahiliyah, apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian katakan kalau terjadi bintang jatuh seperti itu di zaman jahiliyah, apa yang kalian katakan? Kata mereka, kunna naqul, kami katakan la'allahu yuladu 'adzim, kami katakan bisa jadi orang besar lahir, aw yamutu 'adzim, atau orang besar meninggal. Mada taquluna antum? Antum fi Indonesia. Mada taquluna fi jahiliyah? Kalau ada bintang jatuh apa ngomongnya? Apa ini maksudnya? Banyak khurafat-khurafat. Bahkan haula al-kuffar, justru kalau ada bintang jatuh mereka membuat permintaan, permohonan. Bintang jatuh, mudah-mudahan begini. Berarti minta permintaan pada siapa itu? Karena bintang jatuh itu berarti melempar syaitan kan? Oh berarti ada syaitan. Ayo minta permintaan. Minta permintaan pada syaitan. Qul inna a'azakumullah. Maka mereka menjawab, kalau kami di zaman jahiliyah ya Rasulullah, alaihi salatu wassalam, kami biasa berkata ada orang besar yang lahir atau ada orang besar yang meninggal. Qultu Az-Zuhri, aku katakan kepada Az-Zuhri, akana yurma fil jahiliyah? Az-Zuhri bertanya kepada yang meriwayatkannya, apakah di zaman jahiliyah sudah ada perlemparan? Karena pertanyaan Nabi waktu zaman jahiliyah, kalau ada bintang seperti ini apa yang kalian katakan? Kami mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi bahwa itu adalah Allah melempar syaitan. Baik. Maka Az-Zuhri bertanya, apakah sudah ada pelemparan syaitan di zaman jahiliyah? Qala na'am, dijawab na'am. Walakin ghalladat hina bu'itsan nabi, tetapi lebih dahsyat setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khodimina a'azakumullah, pertanyaan tersebut karena mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat jin. Karena mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan tentang jin-jin tadi bertanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata para jin-jin tadi, kami dulu biasa duduk-duduk di langit untuk mendengarkan berita-berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, maka siapa yang mendengarkannya sekarang akan mendapati lemparan-lemparan bintang. Terkesan dari ayat ini bahwa sekarang baru dilempar, dulu enggak. Kami dulu biasa duduk-duduk di langit untuk mendengarkan berita-berita langit, tapi sekarang dilempari dengan batu-batu. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah ada kebaikan atau ada kejelekan? Apakah kejelekan yang akan terjadi di muka bumi atau Allah menghendaki kebaikan? Artinya ada perubahan. Dikira oleh sebagian bahwa dulu enggak pernah ada lemparan sama sekali, setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka siapa yang mencuri berita di langit dilempar dengan bintang-bintang. Karena kalimatnya faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang mendengarkannya sekarang dia akan mendapati lemparan-lemparan bintang. Kaum muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu Az-Zuhri bertanya, emang zaman jahiliyah sudah ada lemparan? Karena dipahami yang demikian baru sekarang dilempar ketika diutusnya Rasulullah SAW. Dijawab, iya, sudah ada dari hadis tadi. Bagaimana apa yang kalian katakan ketika ada bintang yang jatuh atau bintang yang terlempar? Mereka menjawab, kami mengatakan ada yang meninggal atau ada yang orang besar yang lahir. Kemudian dijawab bahwasanya itu melempar syaitan. Padahal pertanyaannya jahiliyah. Taib, maka dijawab, apakah terjadi di zaman jahiliyah pelemparan-pelemparan syaitan? Qala na'am. Iya, terjadi. Tetapi lebih dahsyat setelah Rasulullah SAW diutus. Barakallahu fikum. Fa'innahu la yurma biha limauti ahad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya lemparan bintang tadi bukan karena kematian seseorang. Wala lihayatihi, bukan pula karena kelahiran seseorang. Walakin Rabbuna tabarakasmuhu. Tetapi Allah tabarakasmuhu idza qada amran, kalau memutuskan satu keputusan, sabbaha hamalatul arsy, pembawa-pembawa ars bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabbaha ahlus samai, kemudian bertasbih seluruh penduduk langit. Yang berikutnya, kemudian yang berikutnya ikut bertasbih, kemudian yang berikutnya ikut bertasbih, hatta yablughut tasbih hada sama'ad dunya, sampai tasbih itu mencapai langit yang terendah, langit dunia. Tsumma yastakhbir ahlus sama'i alladziina yaluna hamalatul 'ars, fa yaqulu alladziina yaluna hamalatul 'ars li hamalatil 'ars, madza qala rabbukum, fa yukhbirunahum. Maka setelah mereka tersadar dan hilang rasa takutnya, maka mereka bertanya, para pemikul aras bertanya, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Jibril? Kemudian yang di bawahnya bertanya kepada para pemikul aras, madza qala rabbukum? Langit yang bawahnya, para malaikatnya bertanya kepada langit yang di atasnya, madza qala rabbukum? Qul inna a'udzu billahi demikian keadaan mereka. Fayukhbirunahum, maka dikhabarkan, yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'an. Maka kemudian dikhabarkan dari langit ke penduduk langit yang berikutnya, dari penduduk langit yang berikutnya kepada penduduk langit yang berikutnya. Dari pemikul arus disampaikan kepada malaikat yang di bawahnya, dan malaikat-malaikat yang di langit teratas kepada langit yang di bawahnya, ila akhirnya. Hatta yantahil khabaru ila hadhihi sama, sampai beritanya mencapai langit yang terendah ini, langit yang ada di atas bumi secara langsung. Fayakhtiful jinnu, maka jin baru bisa mencuri di situ, di langit yang paling bawah. Fayastariqus sama, yakhtiful jinnu sam'a fayurmun, mereka mencuri berita tersebut dari langit yang terendah, kemudian mereka lemparkan kepada yang lainnya. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq, maka apa yang disampaikan oleh syaitan tadi dari berita malaikat itu adalah hak, benar-benar terjadi dan benar-benar hak. Walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun, tetapi mereka menambah dengan sekian kedustaan. Qala Abdullah, qala Abi, qala Abdul Razzaq, yakhtiful jin wa yurmun, mereka jin-jin tadi mencuri dan melemparkan. Wa fi riwayah lakinnahum yazidun, tapi mereka menambah padanya. Wa yaqrifuna wa yanqusun, mereka menambah, mengurangi, merubah, mengganti. Demikian para jin-jin tadi. Kalau mereka sampaikan seperti apa yang mereka dengar dari para malaikat, maka itu adalah hak. Pasti benar. Karena Allah tidak berfirman kecuali kebenaran. Ini riwayat-riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Qalu fayakdzib ma'aha mi'ata kadzbah ayil kahin awis sahir. Tukang sihir tadi berdusta menambah dengan 100 kedustaan. Wa kadzbatun bi fathil kaf. Kadzbatun difathahkan kafnya dan disukunkan dalnya, kadzbah. Ini yani kedustaan. Qauluhu fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Tukang sihir itu mengatakan, bukankah aku pernah mengatakan waktu itu dan benar? Iya. Lu sekarang kenapa salah? Tuan dukun, silakan. Dukun ini dengan akan menjawab dengan segala macam, 1001 macam jawaban. Iya, syaratmu kurang lengkap. Kamu kurang menjaga syarat-syaratnya. Atau kamu kurang begini, kurang begitu. Gampang. Bukankah aku pernah mengatakan pada waktu itu, dan itu hak. Demikian keadaan tukang sihir dimanapun dan kapanpun. Tukang sihir yang masih pakai asap dan tukang sihir yang sudah pakai komputer. Sama saja. Enggak beda. Kalau tukang sihir pakai komputer, pakai laptop di tangannya. Oh, auramu, aura biru berarti kamu akan begini. Itu juga dukun. Apa bedanya? Barakallahu fikum. Sama saja, apakah yang pakai kebenyan ataupun pakai komputer, bahwa mereka para dukun-dukun yang menebak nasib atau menebak sesuatu yang akan datang adalah sahir atau kahin. Tidak berbeda. Qala al-musannif wa fihi qabulun nufus lil batil yata'allaquna bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Kata musannif, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ini adalah kebiasaan jiwa manusia. Biasa menerima dengan kebatilan-kebatilan. Hanya karena satu kebenaran, dia terima 100 kedustaan. Ini biasa. Demikian keadaan mereka, manusia kalau tidak terbimbing dengan Quran wa Sunnah. Saya ulangi, faedah terakhir ini, karena sangat penting sekarang ini. Kata musannif rahimahullah, fihi qabulun nufus lil batil. Ini kebiasaan jiwa manusia menerima kebatilan. Bergantung dengan satu kebenaran, mereka melupakan 100 kebatilan. Ini masya Allah, kemarin dia berbuat seperti ini dan tepat. Yang 100 kedustaan tidak pernah ditengok. Ini barakallahu fikum. Bukannya sebaliknya, lihat yang 100. Yang satu itu kebetulan. Iya kan? Yang satu itu kebetulan. Harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan manusia terbalik. Ini ucapan para ulama. Ini fatwa para ulama. Bahwa mereka itu hizbi. Mereka itu begini. Mereka itu begitu. Sekian macam bukti-bukti. 100 bukti kalau mereka ahlal batil. Tapi ketika mereka bilang begini, kan benar. Iya. Ya berarti benar. Nah, terus yang 100 dibuang kemana? Kok aneh? Jangan kamu melihat yang satu, lihat yang 100. Artinya, manusia. Dalam keadaan mereka, kalau pendusta, bukan berarti tidak pernah jujur. Iya Pak ya? Sang pendusta, kalau ke dokter bohong enggak? Sakit yang mana? Ini dok. Padahal bohong, padahal yang ini. Ya enggak lah, pasti jujur dia ke dokter. Kenapa ingin sembuh? Kalau benar-benar azakumullah kan begitu. Pendusta, sekalipun pendusta, kadang-kadang jujur. Tapi kita lihat bagaimana kebiasaannya kalau dia kadzab, cukup. Selesai. Oh dia waktu itu jujur. Ya kebetulan jujur. Kalau mereka alal batil dan sekian ratus bukti, kalau mereka alal batil, cukup. Oh, tapi mereka punya kebaikan. Ya punya. Kufar juga punya kebaikan. Jangan kemudian punya kebaikan, hilang semua. Kesesatan-kesesatannya. Karena mereka punya kebaikan. Tapi bagaimanapun juga mereka punya kebaikan. Bagaimanapun mereka punya jasa. Bagaimanapun, ya hadza. Qala al-imam. Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh jiwa itu kadang-kadang dia percaya dengan satu kebenaran, melupakan 100 kedustaan. Ini kebiasaan manusia kalau tidak terbimbing dengan Quran wa Sunnah. Mereka bergantung dengan satu. Pernah dia benar. Pernah benar. Waktu itu ketika tahun sekian. Tahun berikutnya dusta terus. Nggak peduli. Pokoknya waktu itu tahun yang lalu pernah benar kok. Ini khudinan azakumullah, kebiasaan buruk yang ada pada manusia. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dan seluruh kaum muslimin dari penyakit yang demikian. Allah Ta'ala alam besar wa taufiq wa afiyah. Taib, adzan dulu aja. Habis adzan pertanyaan, kemudian sholat.